Wa yahrumu fatkul multahimi. Diharamkan untuk merobek atau membedah bagian tubuh yang menempel dengan bagian tubuh yang lain. Biasanya dicontohkan dengan jari ya, dua jari yang merekat yang tidak bisa dipisahkan itu tidak boleh dirobek ya, tidak boleh dipisahkan dengan paksa. Wa ma tahtakul fatin minal aklaf fayajibu ghuslu batiniha li'annaha mustahiqqatul izalah. Termasuk bagian yang harus dibasuh di saat mandi adalah bagian yang ada di bawah kulfah. Kulfah adalah kulit yang dipotong di saat sunat. Jadi seseorang yang belum sunat, dia di saat memiliki hadas besar, saat mandi dia harus menyampaikan air ke bagian yang ada di bawah kulit yang belum disunat. Mengapa? Karena kulit itu memang berhak untuk dipotong ya. Kulit yang dipotong saat disunat itu berhak untuk dipotong. Dalam arti bagian yang ada di bawahnya ini harus terbasuh di saat seseorang mandi. Artinya bila orang yang belum sunat dan dia mandi lalu tidak membasuh bagian yang ada di bawah kulit itu, mandinya tidak sah. La batinu sya'rin in aqadat binafsihi wa in kafura. Ini sama seperti pembahasan wudu, bahwa apabila seseorang memiliki rambut yang terikat dengan sendirinya, rambut gimbal, itu dia memiliki keringanan dalam hal membasuh kulit yang ada di bawahnya. Jadi bila rambut gimbal, tapi gimbalnya dengan sendirinya ya, tidak ada kesengajaan untuk menjadikannya seperti itu. Walaupun rambut itu sangat banyak, bila terikat dengan sendirinya sehingga menghalangi air sampai ke kulit yang di bawahnya, maka hukumnya cukup membasuh bagian luarnya saja. Wala yajibu matmadutun wastinsakun bal yukrohu tarkuhuma. Ini sama seperti wudu, melakukan berkumur dan juga istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, ini hukumnya tidak wajib, akan tetapi meninggalkannya hukumnya makruh. Bima intohurin wa marro annahu yadzuru taghayyurul ma'i taghayyuran dharran walau bima alal udwi khilafan li jam'in. Ini meneruskan dari kefarduan wudu, kefarduan mandi yang kedua, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Dan air yang digunakan untuk meratakan tentunya adalah air yang suci mensucikan. Jadi tohur ini artinya suci sekaligus mensucikan. Dan sudah dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya bahwa tidak diperbolehkan air yang digunakan untuk mensucikan berubah yang menjadikan air itu memiliki nama yang baru ya. Jadi air mutaghayyir ini tidak boleh digunakan untuk melakukan bersuci, baik mandi ataupun wudu. Dan perubahan air itu membahayakan dalam arti merubah hukum air, walaupun disebabkan oleh benda yang terdapat di anggota yang dibasuh di saat mandi. Jadi misalkan di dalam di tangan seorang yang mandi terdapat tinta misalkan ya. Terdapat tinta, dan tinta itu tentunya kalau bercampur dengan air bisa merubah warna air. Andai kata air yang digunakan untuk mandi itu hanya sedikit dan bercampur dengan tinta, itu tentunya tinta yang ada di badannya bisa merubah sifat dari air. Jadi hal yang bisa merubah sifat air ini tidak diperbolehkan menyampuri air walaupun benda itu berada di tubuh orang yang mandi. Tetapi ada ulama atau golongan ulama yang memperbolehkannya ya. Memperbolehkannya dalam arti diperbolehkan menggunakan air yang berubah, asalkan yang merubah itu berasal dari badan orang yang mandi. Wa yakfi dhunnu umumihi ayil ma'i alal basyarati wasya'ri wa illam yatayakunhu falayajibu tayakunu umumih bal yakfi ghalabatu dhanni bihi fihi kal wudu. Seperti halnya wudu juga, walaupun mandi ini diharuskan meratakan seluruh air ke tubuh, tetapi kita tidak harus yakin atas kerataan air itu. Jadi cukup adanya zon atau prasangka. Yang penting kita sudah ada prasangka bahwa air sudah merata di seluruh tubuh, itu mandinya sudah sah ya. Tidak harus yakin, tidak harus secara pasti, tidak harus yakin tentang kerataan air yang sudah merata di dalam badan. Wa sunnal ghusli wallahu a'lamu bishawab.